إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita lanjutkan kajian kita membaca kitab Aqidatus Salaf Ashabul Hadith. Berikutnya kita akan pelajari tentang tema hukmu tarikis sholat amdan, hukum orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Qala al-Imam Abu Utsman Ash-Shaibani rahimahullah, واختلف أهل الحديث في ترك المسلم صلاة الفرض متعمدا. Dan berselisih أهل الحديث terkait dengan hukum seorang muslim yang meninggalkan sholat fardu dengan sengaja. Fakaffarahu bidzalika Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mengkafirkan, dan ini merupakan mazhab Hanbali, Hanabilah, bahwa orang yang dengan sengaja meninggalkan satu sholat fardu, maka dia keluar dari Islam. Dan Imam Ahmad punya riwayat lain selain daripada ini. Pada riwayat yang lain beliau tidak mengafirkan, tetapi yang masyhur dalam mazhab Hanabilah, mazhab Imam Ahmad, bahwasannya beliau mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat fardu dengan sengaja. Dan juga ini merupakan pendapat jamaah min ulama salaf rahimahumullah ajma'in, sebagaimana disebutkan di sini. Wa akhrajuhu bihi min al-Islam, dan mereka mengeluarkan pelakunya dari Islam dengan satu sholat yang ditinggalkannya tersebut sampai keluar waktu. Tidak dia kerjakan sampai keluar waktu, maka dengan itu dia kafir. Lil khabar as-sahih al-marwi 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan khabar yang sahih yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa beliau bersabda, bainal 'abdi wasyirki taqtu shalah, antara seorang hamba dengan kesyirikan adalah meninggalkan salat. Faman taraka shalah faqad kafar, barang siapa yang meninggalkan salat maka sungguh dia telah kafir. Juga beliau menyatakan al-'ahdu bainana wa bainahum as-shalah. Faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kita dengan mereka adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya maka sungguh dia telah kafir. Wa dhahaba Asy-Syafi'i wa ashabuh. Dan al-Imam Syafi'i dan juga rekan-rekan beliau dari kalangan ulama mazhab Syafi'iyah wa jama'ah min ulama salaf rahmatullah alaihim ajma'in dan sekelompok dari ulama salaf, dan bahkan ini merupakan pendapat jumhurul ulama termasuk di dalam Imam Malik. Mereka semua berpendapat ila annahu la yukaffar bihi madama muqtadidan liwujubiha. Tidak dikafirkan selama masih meyakini akan wajibnya. Kadang sholat, kadang tidak. Tapi di saat tidak sholat, dia tahu bahwa itu kewajiban yang dia tinggalkan. Dia merasa berdosa. Dan ini pendapat jumhurul ulama. Dan pembahasan kita ini adalah orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja dalam keadaan dia meyakini kewajibannya. Adapun jika tidak meyakini kewajiban sholat, maka tidak ada hilang akan kafirnya orang tersebut. Wa inna ma yastaujibuhu al-qatl kama yastaujibuhu al-murtad 'anil Islam. Wa inna ma yastaujibul qatl, hanya saja membawa kepada konsekuensi yakni hukuman al-qatl, hukuman mati. Dan ini yang melaksanakan adalah pemerintah, penguasa, penguasa kaum muslimin. Kewajiban mereka. Jika mereka tidak melaksanakan kewajiban ini, maka itu merupakan tanggung jawab mereka di Allah SWT. Orang-orang yang meninggalkan sholat, itu hukumannya adalah dibunuh. Hukuman mati dalam Islam. Sama, tidak ada khilaf antara, ya ada khilaf diantaranya Abu Hanifah ya, seingat anak. Tapi jumhurul ulama, mereka menyatakan ini, dengan hukuman mati. Kama yastaujibuhul murtad al-Islam, sebagaimana hukuman mati tersebut diterapkan bagi orang yang keluar dari Islam. Jadi mazhab Syafi'iyah pun juga demikian pendapatnya. Orang tersebut dipanggil oleh penguasa, oleh hakim ke mahkamah pengadilan, kemudian dia diperintahkan untuk menjalankan sholat. Disuruh bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dan mengerjakan sholat. Kalau dia tetap tidak mau menjalankan sholat, maka diancam dengan dibunuh, hukuman mati. Apabila dia tetap nekat tidak menjalankan sholat, maka itulah hukuman yang diterimanya. Dan sekali lagi ini adalah haknya penguasa. person tidak boleh menerapkan hukum ini. Individu, orang per orang tidak boleh menerapkannya. Kelompok juga tidak boleh menerapkannya. Ormas juga tidak boleh menerapkannya. Organisasi tertentu kepada anggotanya tidak boleh menerapkan ini. Yang berhak hanyalah penguasa. Wa ta'awwalu al-khabar man taraka shalah ay jahidan laha. Dan pendapat yang kedua ini mentakwilkan khabar, yakni hadis-hadis yang menyebutkan barang siapa yang meninggalkan sholat, yakni meninggalkannya dalam keadaan juhud, menentang akan kewajibannya. Kama akhbara subhanahu wa ta'ala Yusuf alaihi salam annahu qala, sebagaimana Allah beritakan tentang Nabi Yusuf bahwasanya Yusuf menyatakan, inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billah wa hum bil akhirati hum kafirun. Sesungguhnya aku tinggalkan mereka. Baik, sesungguhnya aku tinggalkan millah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dalam keadaan mereka ingkar akan keberadaan di akhirat. Walam yaku talab basa bikufrin korofahu walakin tarokahu jahidan lahu. Ya, ini bukan sekedar melakukan perbuatan-perbuatan kekafiran, akan tetapi mereka meninggalkannya, meninggalkan keimanan jahidan lahu, dengan penentangan terhadapnya. Maka demikian pula terkait dengan sholat, ya ini dengan juhud. Permasalahan ini merupakan permasalahan yang masyhur, khilaf yang ada padanya. Baik, adapun yang rajih dalam perkara ini adalah pendapat jumhurul ulama yang menyatakan bahwasannya tarikus sholat takasulan, meninggalkan sholat karena malas, dalam keadaan dia masih meyakini akan kewajibannya, dia terkadang menjalankan, terkadang tidak. Maka yang seperti ini dia dihukumi muslim yang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Di antara hadis yang menjelaskan akan hal ini adalah apa yang tersebut dalam riwayat Imam Malik dan juga Abu Dawud, Nasai juga Ibnu Hibban dalam sahihnya, dan disahkan oleh Al-Albani rahimahullah, hadis Ubadah bin Shamit. Hadis Ubadah bin Shamit. Ubadah menyatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsu salawatin katabahunna Allah 'alal 'ibad. 5 waktu salat yang Allah tetapkan, Allah wajibkan atas para hamba. Faman ja'a bihinna wa lam yudayyi' minhunna syai'a wa lam yadhir minhunna syai'a, barang siapa yang datang dengan 5 waktu sholat tersebut dan tidak ada yang terlantarkan darinya sedikitpun, istighfafan fi haqqihim, dengan memenuhi hak-haknya sholat tersebut, kana lahu indallahi ahdun an yudkhilahul jannah, maka dia memiliki janji di sisi Allah untuk dimasukkan ke dalam surga. Tidak pernah ada yang teledor, terlantar, tercecer dari 5 waktu sholat. Dari semenjak dia balik sampai dia berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla, dia jalankan 5 waktu sholat tersebut. Maka dia memiliki janji di sisi Allah untuk dimasukkan ke dalam surga. Faman lam ya'ti bihin falaisa lahu 'indallahi 'ahdun. Dan barang siapa yang tidak datang dengan membawa 5 waktu sholat tersebut, yakni secara utuh, falaisa lahu 'indallahi 'ahdun, maka dia tidak memiliki janji di sisi Allah. In sya'a 'adzabahu wa in sya'a adkhalahul jannah. Jika Allah mau, Allah akan mengadabnya sebagai keadilannya, dan jika Allah mau, Allah memasukkannya ke dalam surga sebagai karunia-Nya, diampuni. Maka dari hadis ini sangat jelas sekali bahwasannya seseorang yang terkadang menelantarkan waktu-waktu sholat, dia masih berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apa masih adillah? Haluhu ka hal murtaqibil kabir. Kondisinya sama seperti kondisi para pelaku dosa besar. Dan Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, beliau membawakan satu hadis, hadis Hudzaifah bin Yaman, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya durusul Islam kama ya durusu wahsyat tau, hatta la yudra ma siyam wala shalah wala nusuk wala shadaqah. Islam akan usang sebagaimana usangnya warna hiasan pada pakaian, sehingga tidak lagi diketahui apa itu puasa, apa itu sholat, apa itu nusuk ibadah haji ataupun kurban. Tidak pula diketahui apa itu sedekah, zakat. Wala yusra ala kitabillah azza wa jalla fi lailatin. Wala yabqa fil ardi minhu ayah. Dan benar-benar akan diperjalankan naik ke atas. Dikarenakan Allah Al-Qur'an kitabullah azza wa jalla di suatu malam, sehingga tidak lagi tersisa di atas muka bumi ini satu ayat pun. Seluruh kertas-kertas yang tercatat padanya, tinta-tinta, ayat-ayat Al-Quran, semuanya berubah menjadi kosong. Semuanya ditarik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tabqa tawa'if minan nas as-syaikhul kabir wal ajuz. Dan tersisa sekelompok daripada manusia, nenek atau kakek yang tua bersama dengan nenek yang tua, as-syaikhul kabir wal ajuz, kakek dan nenek yang sudah sangat tua sekali. Yang ulun, mereka-mereka ini, kakek nenek ini mengatakan, adrukna aba'ana ala hadhihi kalimat. Kami dapati bapak-bapak kami dahulu mengucapkan kalimat ini, la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah. Fanahnu naquluha. Maka kami pun juga ikut mengucapkannya. Dalam keadaan tadi disebutkan di awal hadis bagaimana? La yudra ma siyam wala sholah wala nusuk wala sodakah. Sudah tidak ada yang mengetahui apa itu puasa, apa itu sholat, apa itu ibadah haji, apa itu berkorban, apa itu zakat, apa itu sedekah. Tetapi ada tersisa sekelompok orang yang sudah sangat tua, kakek dan nenek, ya. Mereka mengatakan, dahulu kami mendapati bapak-bapak kami mengucapkan kalimat ini, la ilaha illallah. Kami pun mengucapkannya. Qala Silah ibn Zufar li Hudzaifah, berkata Silah ibn Zufar kepada Hudzaifah yang mendengar hadis ini. Ya, ini muridnya Hudzaifah. Salah seorang ulama tabi'in, Silah ibn Zufar. Silah menyatakan ma tughni anhum la ilaha illallah wa hum la yadruna ma shalah wala siyam wala nusuk wala shadaqah. Apa manfaatnya ucapan mereka kalimat la ilaha illallah? Ini kalimat yang asalnya adalah pertanyaan di sini. Apakah bermanfaat ucapan mereka la ilaha illallah tersebut dalam keadaan mereka tidak lagi mengerti apa itu sholat, apa itu puasa, apa itu nusuk, apa itu sedekah? Fa'aradu anhu Hudzaifah, maka Hudzaifah berpaling darinya. Tidak dijawab oleh Hudzaifah. Tsumma raddaha alaihi talafan. Kemudian sampai 3 kali Silah bin Zufar mengucapkan hal tersebut kepada Hudzaifah. Kullu dhalika yu'ridu anhu Hudzaifah. Semuanya Hudzaifah berpaling darinya. Tsumma aqbala alaihi falita. Kemudian setelah berpaling yang ketiga kalinya, Hudzaifah kemudian menghadapkan wajahnya ke arah Silah. Faqal, lantas Hudzaifah menyatakan, ya Silah, tunjihim minan nar. Wahai Silah, ucapan tersebut menyelamatkan mereka dari neraka, menyelamatkan mereka dari neraka. As-Syalbani rahimahullah setelah menyebutkan hadis ini, beliau mengatakan, fi tayyibah fil hadith fa'idah. Di dalam hadis ini terdapat fa'idah. Fa'idah fikih hamah. Fa'idah fikih yang sangat penting. Wa hiya anna shahadata la ilaha illallah tunji qailuha minal khulud finnah. Qailaha. Bahwasannya syahadat la ilaha illallah ini akan menyelamatkan pengucapnya dari kekal di dalam neraka yaumul qiyam, pada hari kiamat nanti. Walau kana la yaqumu bi syai' min arkanil Islam al-khamsah al-ukhra. Kasalah wa ghairiha. Walaupun pelakunya, pengucapnya tidak menjalankan dari rukun-rukun Islam yang 5. Wa minal ma'lum annal ulama ikhtalafu fi hukmi tarikish shalah. Dan telah diketahui bahwasanya para ulama mereka khilaf, berselisih terkait dengan hukum orang yang meninggalkan sholat khosok, orang yang meninggalkan sholat secara umum, apa secara khusus. Ma'imani bimasru'iyatiha, bersamaan keimanan mereka akan disyaratkannya, yakni meninggalkan sholat dengan sengaja karena malas, di dalam hatinya masih meyakini akan kewajibannya. Maka khilaf para ulama. Fal jumhur ala annahu la yukaffar bidzalik bal yufassaq. Maka jumhurul ulama menyatakan tidak dikafirkan, tetapi dinyatakan fasik. Wa dhahaba Ahmad ila annahu yukaffar wa annahu yuqtal bidzatan la haddan. Dan Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad, berpendapat bahwasannya orang yang demikian keadaannya maka dikafirkan dan dia dihukum mati sebagai orang yang keluar dari Islam, murtad dari Islam. Bukan hukum had tetapi hukum orang yang murtad. Wa qad shaha 'an ashabi annahum kanu la yarawna shay'an minal a'mal tarku kufrun ghairu shalah. Dan telah sahih dari para sahabat bahwasanya mereka berpandangan tidak ada sesuatu yang jika ditinggalkan, tidak ada suatu amalan yang jika ditinggalkan maka pelakunya tersebut kafir selain daripada sholat. Di dalam ada satu amalan yang jika ditinggalkan maka pelakunya itu kafir. Tidak ada yang seperti ini kecuali sholat. Orang yang meninggalkan sholat maka dia kafir. Ini apa yang ma'ruf dari kalangan para sahabat Nabi. Rawahu Tirmidzi wal Hakim. Dikeluarkan oleh Tirmidzi dan juga Al-Hakim dan memang sahih hadisnya atau ucapan pendapat para sahabat ini ya demikian. La yarawna shay'an min al-a'mal tarkuhu kufrun ghairu shalah. Mereka para sahabat tidak memandang satu amalan jika ditinggalkan akan menyebabkan pelakunya kafir selain daripada sholat. Wa ana ara, kata Syekh Albani, dan aku berpandangan, berpendapat, anna shawaba ra'yul jumhur, bahwa yang benar adalah pendapatnya jumhur. Wa anna ma warada 'an ashabah laisa nassan 'ala annahum kanu yarawna bil kufri huna al kufru alladhi yakhludu sahibuhu fin nar. Adapun apa yang tersebut dari para sahabat, bukanlah kemudian itu dalil bahwasanya mereka nas, bahwasanya mereka berpandangan memaksudkan dengan kalimat kufur, ya, dengan kalimat kufur itu sebagai kufur yang mengeluarkan orang dari Islam, menyebabkan pelakunya kekal di neraka. Walayah tamil an yaqirohullahu lah, yang sudah tidak ada ihtimal untuk diampuni lagi. Yani Syalbani menyatakan bahwasanya riwayat bahwasanya para sahabat di dalam memandang satu amalan yang jika ditinggalkan maka orang yang meninggalkannya kafir kecuali sholat itu sahih, memang iya. Akan tetapi kafir yang dimaksudkan oleh para sahabat itu bukan kemudian maknanya kafir yang keluar dari Islam atau kafir yang kekal di dalam neraka, bukan. Para sahabat mereka ya menyatakan demikian karena memang mereka mendengar dari Rasulullah SAW bahasa kalimat-kalimat tersebut. Ya. Al-ahdu bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Ini Rasulullah SAW menyatakan demikian. Ya, perjanjian antara kita dengan mereka adalah sholat. Dan siapa yang meninggalkannya maka dia kafir. Karena memang kalimat yang terlafatkan dari Rasulullah adalah kalimat kekufuran. Maka para sahabat itu memandangnya juga demikian, kafir. Tetapi apakah dalam bahasa syariat kalimat kufur berarti mesti keluar dari Islam? Nah ini yang butuh untuk kemudian dijelaskan. Banyak Rasulullah SAW menyebutkan kalimat-kalimat kekafiran tetapi tidak dihukumi sebagai kafir keluar dari Islam. Ada istilah kufur, kafir kufrun asghar. Ya, kafir kufrun akbar. Kafir dengan kufur yang kecil dan kafir dengan kufur besar. Ada yang disebut dengan kufrun duna kufrin, kekafiran yang dibawa lagi dari kekafiran. Ini yang dimaksudkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Baik. Fahada nasun min Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu 'ala anna tarika shalah wa mithlaha Taqiyatul akan laisa kafiran bal huwa muslim najin min al-qulub fin nar yaumil qiyamah. Maka hadis ini merupakan nas dari Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya orang yang meninggalkan salat, yang semisalnya juga orang-orang yang meninggalkan rukun-rukun Islam yang lain, tidak kemudian serta-merta kafir. Tetapi kalau dalam hadis ini yang zahir wallahu alam adanya udzur karena memang mereka tidak lagi mengetahui tentang perkara-perkara tersebut. Al-udzur bil jahl. Udzur karena kejahilan. Sedangkan pembahasan kita adalah perkara yang kita tahui hukumnya. Hadis Hudzaifah tadi dinyatakan dengan jelas la yudra ma siyam wa la shalah. Tidak diketahui lagi apa itu puasa, apa itu salat. Tetapi yang mereka ketahui adalah kalimat la ilaha illallah. Maka mereka beramal dengan sesuatu yang sampai kepada mereka perkaranya. Sehingga itu yang menyelamatkan mereka dari neraka. Sedangkan perkara yang tidak sampai kepada mereka dalam keadaan tidak ada jalan untuk bisa sampai kepada pengetahuan tersebut karena memang sudah tidak lagi diketahui perkara-perkara tadi, maka itu merupakan udzur yang ma'ruf ya, al-udzur bil jahl. Udzur disebabkan karena ketidaktahuan. Maka apa yang tadi disebutkan di awal pendapat jumhur dikuatkan dengan hadis Ubadah bin Shamit, ini sudah sangat kuat sekali. Hadis Ubadah bin Shamit. Dan terdapat fatwa dari salah seorang ulama kibar dari madzhab Syafi'iyah Al-Hafidz As-Sakhawi rahimahullah, salah seorang murid daripada Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Al-Fatawa Al-Hadithiyah. Al-Fatawa Al-Hadithiyah disebutkan di sana ucapan Al-Hafidz As-Sakhawi rahimahullah, dinukil oleh Syalbani rahimahullah dalam silsilah hadis sahih. Ucapan As-Sakhawi setelah menyebutkan tentang dalil-dalil para ulama yang berpendapat kafirnya orang yang meninggalkan sholat. Dalilnya banyak, disebutkan oleh As-Sakhawi rahimahullah. Kemudian setelah menyebutkan dalil-dalil tersebut, As-Sakhawi menyatakan, walakin kullu hadza innama yuhmal ala zahirihi fi haqqi tarikiha jahidan liwujubiha. Akan tetapi semua ini, yakni dalil-dalil tentang kafirnya orang yang meninggalkan sholat, ini dibawa kepada makna secara zahir, memang kafir begitu, pada orang-orang yang meninggalkannya, meninggalkan sholat, karena juhur, yakni menentang akan kewajibannya. Maka kaunihi miman nasa'a bainal muslimin. Bersamaan dengan itu dia menentang, ya. Bersamaan dengan itu dia berada di tengah-tengah kaum muslimin. Li'annahu yakunu hina idzin kafiran murtaddan bi ijma'il muslimin. Karena dengan seperti ini keadaannya, dia mengingkari kewajibannya padahal dia berada di tengah-tengah kaum muslimin, maka dia kafir murtad dari Islam berdasarkan kesepakatan kaum muslimin dengan tanpa ada khilaf. Fa'in roja'a ilal Islam kubila minhu. Kalau dia kemudian kembali kepada Islam, maka diterima. Wa illa kutil. Dan jika tidak, maka dihukum mati. Wa amma man tarokaha bila udrin bataka sulan ma'atiqadi wujubiha fasrahih al-mansus alladhi qata'a bil jumhur annahu la yukaffar. Adapun orang yang meninggalkannya dengan tanpa udur, bahkan dia meninggalkan karena malas, dalam keadaan dia masih meyakini akan kewajibannya, maka yang sahih, yang benar, yang dengannya dinyatakan secara tegas oleh jumhur, annahu la yukaffar, bahwasanya dia tidak dikafirkan. Wa annahu ala sahih aydan ba'da ikhrajis shalah al-wahidah an waqtiha ad-daruri ka'an yatruk adzuhr matalan hatta taghrib asy-syams aw al-maghrib hatta yatlu' al-fajr yustata. Dan bahwasannya menurut pendapat yang sahih pula, setelah keluarnya waktu sholat, satu waktu sholat keluar dari waktunya secara doruri, ada waktu ikhtiari, ada waktu doruri. Waktu doruri zuhur sampai tenggelam matahari. Ini dia meninggalkan sholat zuhur sampai tenggelam matahari atau maghrib sampai terbit fajar. Maka orang seperti ini ketahuan dia yustata, diminta tobat. Karena yustata al-murtad, sebagaimana diminta tobatnya orang yang murtad. Tumma yuktad illam yatub. Kemudian dihukum mati jika tidak bertobat. Wa yusal wa yusalla alaih. Tetapi masih dimandikan dan disolati. Wa yudfan fi maqabir muslimin. Dan dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Ma'a ijra'i sa'iri ahkamil muslimin alaih. Dan diperlakukan, dijalankan padanya seluruh hukum-hukum terkait dengan mayat seorang muslim kepada dia. Ini apa yang disebutkan oleh As-Sakhawi, ya. Bahwa seorang yang meninggalkan sholat dengan sengaja sampai keluar dari waktunya yang daruri, dia tidak dikafirkan, tetapi dia diminta taubat. Kalau mau bertobat maka diterima taubatnya, kalau tidak maka hukumannya adalah hukuman mati. Setelah mendapatkan hukuman mati tersebut, mayatnya diperlakukan sebagaimana mayat seorang muslim, dimandikan, dikafani, disolati, dikubur di pemakaman kaum muslimin. wa awal itlaqul kufur alaihi dikaunihi syarik syaruka al-kafir fi ba'di ahkam. Dan ditakwilkan penyebutan secara mutlak kalimat kufur, kekafiran pada orang yang meninggalkan sholat tadi, terdapat di dalam hadis-hadis yang banyak, disebabkan dia menyerupai orang-orang kafir pada sebagian ciri-ciri mereka. Ya, ini mereka tidak menjalankan sholat, orang kafir, sehingga dihukumi demikian. Jam'an baina hadhihi nusus wa baina ma sahha aidan anhu sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam rangka mengkompromikan antara nas-nas yang ada juga dengan apa yang telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Ubadah bin Shamit yang tadi telah disebutkan. Ya, fardhu shalawat, kata bahunallah dan seterusnya. Juga mengkompromikan antara hadis yang lain, wa man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan dia mengilmui kalimat la ilaha illallah, maka bisa dia masuk surga. Wa ila akhirih. Dan yang lainnya daripada hadis-hadis. Wa li hadza lam yazal al muslimun yarithuna tarikas salah wa yuwarrathunahu. Dan karena ini senantiasa terus menerus berjalan, ya, berlaku, kaum muslimin mereka mewarisi harta dari orang yang meninggalkan sholat, dan diwarisi pula hartanya oleh orang-orang yang meninggalkan sholat. Walau kana kafiran lam yufar lah walam yaitu. Seandainya saja orang yang meninggalkan sholat itu kafir, maka tentunya tidak bisa saling waris mewarisi. Kenapa? Karena hadis dalam sabda Rasulullah SAW bahwasanya la yarithul kafir al muslim, walaya yarithul muslim al kafir. Orang kafir tidak bisa mewarisi harta orang muslim, sebagaimana orang muslim tidak bisa mewarisi, tidak boleh mewarisi harta orang kafir. Masih ucapan As-Sakhawi. Walianna dzalika ijma'ul muslimin, dan disebabkan pula bahwasannya hal tersebut merupakan kesepakatan kaum muslimin. Fa innana la na'lamu fi 'asrin minal 'asr ahadan min tarikis shalah taraka atau turika tafsiluhu wa shalla 'alaihi. Ijma' kaum muslimin, yakni amalan daripada kaum muslimin secara keseluruhan, kata As-Sakhawi, kami tidak ketahui ada satu masa daripada masa-masa yang telah lewat, seorang pun yang meninggalkan sholat, kemudian dia mati, kemudian dia tidak dimandikan dan tidak disolati. Tidak ada, kata As-Sakhawi. Maka protetariki sholat, padahal sangat banyak sekali orang-orang yang meninggalkan sholat, hatta di masa beliau. 800-an hijriah. Wa ma ala hadits al-mutaqaddimah fa hiya ala wajh at-taghlid wa at-tasbih bil kufar. Adapun hadis-hadis yang telah lewat penyebutannya, maka itu hanyalah untuk ancaman, pensangatan, dan karena adanya keserupaan terhadap orang-orang kafir. La alal haqiqah, bukan karena, bukan secara hakiki bahwasanya kemudian dia keluar dari Islam. Kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana pula dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim itu kefasikan dan membunuhnya adalah kekufuran. Padahal membunuh seorang muslim, ya, hukumnya tidak sampai kemudian murtad. Dosa yang sangat besar, ancamannya berat, tetapi tidak sampai murtad. Dan Rasulullah SAW menyatakan kufrun, kekufuran, tetapi kufrun duna kufrin. Apa dalilnya dibawa kepada makna seperti ini? Ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran menyebutkan adanya saling bunuh antara sesama kaum muslimin, dan Allah masih menyebutnya dengan sebutan ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Masih disebut dengan orang-orang yang beriman, padahal terjadi di antara mereka iktital. Wain fi'atani minal mu'mini naqtatalu fa'aslu bainahuma. Jika terjadi dua kelompok mukmini saling berperang, berarti saling bunuh. Ya. Fa'aslihu bainahuma, maka islah. Damaikan di antara keduanya. Fa in baghat yadawma 'ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tabi'a ila amrillah. Kalau yang satu kemudian melakukan bughat melampaui batas, maka perangi yang bughat tersebut sampai mau tunduk kepada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Innamal mu'minuna ikhwah. Allah melanjutkan dengan kalimat ini. Orang-orang yang beriman itu bersaudara, padahal terjadi iktital di situ, saling bunuh. Namanya saling bunuh, tentunya ada yang benar, ada yang salah. Dan di situ Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh untuk diislah, didamaikan, dan kedua-duanya masih disebut mukminin. Dan bahwasannya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Demikian pula Allah menyatakan kutiba 'alaikumul qisas, diwajibkan atas kalian qisas. Faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un, barang siapa yang dimaafkan oleh saudaranya, dimaafkan oleh saudaranya padahal dia pembunuh. Kalau pembunuh seorang muslim dikatakan kafir, maka tidak dikatakan oleh Allah saudaranya. Ya, disebut saudara, berarti masih sama muslim. Sehingga dari sisi ini membunuh, walaupun di dalam hadis tadi dikatakan kita luhu kufrun, tetapi tidak sampai kepada kufrun yang keluar dari Islam, menunjukkan akan dosa yang besar, tetapi tidak sampai kepada keluar dari Islam. Demikian pula hadis yang lain, man halafa li ghairillah faqad asyrak, barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan, syirkun asghar, tidak sampai kepada kekufuran. Dan yang lainnya banyak sekali contoh-contohnya. Kemudian As-Sakhawi menyatakan qala al-Muwaffiq. Al-Muwaffiq yakni Ibnu Qudamah al-Maqdisi, salah seorang ulama mazhab Hanabilah. Wa hadza aswabul qaulain, dan ini adalah yang paling benarnya dari dua pendapat. Walaupun beliau ulama dari kalangan Hambali, ya, Ibnu Qudamah al-Hambali, tetapi beliau merujukkan pendapat justru yang tidak sejalan dengan mazhab beliau. Yang paling benar justru ini. Dan memang ada riwayat sekali lagi dari Imam Ahmad sendiri, riwayat yang lain yang bisa diambil darinya bahwasannya beliau pun juga berpendapat tidak kafirnya orang yang meninggalkan sholat karena malas selama dia masih meyakini akan kewajibannya. Adapun Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau punya rincian yang bagus dalam permasalahan ini. Beliau menyatakan hadis yang menyebutkan barang siapa yang meninggalkan sholat maka dia telah kafir, itu secara zahirnya, ya, sesuai dengan zahirnya, dan makna meninggalkan sholat yakni keseluruhan sholat. Tidak dikatakan meninggalkan sholat kalau hanya baru satu sholat, kadang dia melakukan, kadang tidak. Ini tidak meninggalkan namanya, ya. Bukan meninggalkan sholat, meninggalkan sebagian sholat. Adapun orang yang meninggalkan sholat sama sekali, dia menyatakan dirinya muslim tapi tidak pernah sujud sama sekali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tinggalkan secara total, tidak sholat sama sekali, maka ini kafir. Ini penjelasan dari saya Al-Faymir rahimahullah. Wallahu ta'ala alam biswab. Naftabilahuna wa sallallahu ala alihi wa sallallahu alihi wa sallallahu alihi wa sallallahu alihi wa sallallahu alihi wa sallallahu alihi wa sallallahu alihi wa sallallahu alihi wa sallallahu alihi wa sallallahu alihi wa sallallahu alihi wa sallallahu alihi wa sallallahu alihi wa sallallahu alihi wa sallallahu alihi wa sallallahu alihi wa sallallahu alihi wa sallallahu alihi wa sallallahu alihi wa sallallahu alihi wa sallallahu alihi wa sallallahu alihi wa sallallahu alihi wa sallallahu alihi wa sallallahu alihi wa sallallahu alihi wa sallallahu alihi wa sallallahu alihi wa sallallahu alihi wa sallallahu alihi wa sallallahu alihi wa sallallahu alihi wa sallallahu alihi wa sallallahu alihi wa sallallahu alihi wa sallallahu alihi wa sallallahu alihi